Perbincangan kita di Mario Golden Ways pada malam hari ini, Pak Mario. Ya. Okay, now we believe you. Okay. Kami percaya. We're motivated. Kami termotivasi. Tapi lalu pertanyaan berikutnya, satu kata aja, Pak. Bagaimana? How to do it? Caranya. Ya. Good question. Sahabat Indonesia yang super. Ini kita sederhanakan ya, karena banyak orang tidak suka yang sederhana, jadi mau dengar ya yang kompleks. Contohnya saja, bagaimana caranya untuk tidak minder? Meyakinkan diri. Bagaimana caranya tidak nervous tampil di muka orang banyak? Wah, macam-macam. Bagaimana caranya tidak malu tampil di muka orang banyak? Persiapan yang cukup. Oh, persiapan yang cukup. Padahal jawabannya, bagaimana caranya tidak malu? Jangan malu. Bagaimana caranya tidak minder? Jangan minder. Bagaimana caranya tidak nervous di depan umum? Jangan nervous. Tapi kita itu terbiasa meminta jawaban kompleks. Ya, kalau sederhana kita tidak dengarkan. Padahal jawaban yang sederhana itu tidak sederhana implementasinya dalam hidup. Yuk kita ambil satu contoh sederhana. Bisnis yang besar itu hanya berdasarkan satu kalimat sederhana, buy low, sell high. Beli lebih murah, jual lebih tinggi, lalu lihat bagaimana kompleksnya kehidupan. Padahal ilmunya sangat sederhana. How, bagaimana caranya membangun pribadi yang tadi bertanggung jawab penuh seutuhnya bagi keberhasilan dirinya? Kalau kita itu tahu caranya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Jadi siapapun yang berada dalam kesulitan, tugas pertamanya adalah mencari cara. Cari orang yang tahu, orang yang tahu, orang yang tahu, orang yang tahu caranya. Ya toh? Dan ada yang magis sekali dalam hubungan kemanusiaan. Pernah mendengar six handshakes away? 6 jabat tangan jaraknya. Kalau saya mau bertemu dengan siapapun di dunia, saya hanya butuhkan salaman dengan 6 orang. Saya tanya beliau, oh saya tidak kenal tapi saya tahu. Yang orang tahu ini saya tanya, oh tidak tapi saya tahu ada editor majalah yang hanya 6. Anda akan ketemu siapapun. Asal Anda bersungguh-sungguh mencari 6 orang itu. Berarti orang bagaimanapun sulitnya, tantangannya, kalau yang dipikirkan caranya, dia akan menemukan orang yang tahu. Maka bergaulah dalam pergaulan-pergaulan yang baik. Itu toh? Bukalah pandangan bagi nasihat-nasihat yang baik. Ikhlaslah untuk menerima bahwa ada orang lebih hebat dari kita. Salah satu cara untuk segera menemukan kehebatan diri adalah ikhlas merayakan kehebatan orang lain. Itu membuat kita ikhlas sekali juga melihat bahwa kita punya tanggung jawab untuk menghebatkan kehidupan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan terakhir Pak. Yes. Setelah mendengarkan perkataan Bapak tadi, tentunya banyak sekali pemirsa di rumah yang kini memiliki bayangan mengenai kesuksesan. Apa komentar Bapak mengenai kata successful? Sukses. Sahabat Indonesia yang dimuliakan Tuhan, yang keberhasilannya penting bagi Tuhan. Banyak kita melihat sukses itu hanya dari ukuran material. Material things, karena itu dididikkan oleh iklan. Iklan mobil itu memberitahu mobil kita tidak baik. Iya toh? Gantilah iklan rumah memberitahu rumah kita tidak baik. Yang saya sering tersinggung itu iklan rambut. Ya? Nah. Karena kita dididik untuk tidak mensyukuri yang kita miliki, agar kita memperkaya orang lain untuk membeli yang dijual itu, akhirnya kita menstandarkan kepemilikan sebagai keberhasilan. Padahal sebetulnya setelah kita melampaui usia setengah dari harapan hidup kita, katakan harapan hidup 150, jadi kita 75, biasanya orang sudah mulai ikhlas bahwa yang disebut berhasil itu adalah menjadi orang baik. Coba Anda temui teman-teman sekolah Anda dari SMP, SMA dulu, waktu Anda bertemu, apa yang Anda tanyakan? Anak berapa? Sudah besar? Ada cucu? Oh my God, begitu. Coba Anda praktekkan standar umum mengenai kekayaan. Kalau ketemu teman, tanahmu luasnya berapa? Coba, kalau tidak rusak kehidupan ini. Ya, you know? Seorang supir dulu waktu mengantarkan saya, waktu saya masih bekerja di bank, saya duduk di depan, lalu dibilang, Pak, nggak enak, Bapak duduk di belakang, jangan, ini bukan supir saya. Lalu saya lebih baik duduk di depan, bicara dengan Bapak. Setelah dalam perjalanan itu, dia saya baru tahu anaknya 3 wanita, sekolah di luar negeri semua. Seorang supir. Saya bilang, Pak, itu loh nanti yang membuat Bapak berbaring di sofa, yang bantalnya hijau di surga nanti bersama kita itu yang membuat Bapak tempatnya tinggi sekali. Karena anak-anak Bapak memuliakan kehidupan orang lain melalui pendidikan yang tinggi.